dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkan kau di sini, ku pun terluka melupakanmu, mengapikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Cacimaki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkan kau di sini, ku pun terluka melupakanmu, mengapikanmu. Maafkan aku. Lupakanlah saja diri, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Cacimaki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Cacimaki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala.